السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر. Ada sebagian sahabat-sahabat kami, yakni dari ulama Hanabilah, yang menyatakan tidak dilarang salat di tempat tersebut, ini di masjid yang dibangun di kuburan. Katanya, "Li'annahu la yatanawaluha ismul maqbarah." Karena tidak mencakup namanya kuburan. Ini sudah lagi bukan kuburan. Ini kuburan. Kuburan dibangun masjid. Maka sekarang kuburan apa masjid? Sebagian ulama kami menyatakan bahwa namanya sudah masjid, bukan kuburan lagi. Maka boleh sholat di dalamnya. Kata sebagian mereka. Walaysa fi kalami Ahmad wala ba'di ashabihi hadzal farq. Tetapi tidak ada dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah dan juga dari pengikut-pengikutnya dari ulama Hanabilah, tokoh-tokoh murid langsung Imam Ahmad, enggak ada yang membedakan antara keduanya. Ini dengan ini. Satu, dua. Enggak ada yang membedakan. Kalau dibangun masjid di kuburan, berarti terang-terangan menentang ucapan Rasulullah SAW, jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Dan juga larangan untuk salat di dalamnya, untuk salat di kuburan atau salat di masjid yang dibangun di kuburan. Bal umumu kalamihim, bahkan keumuman ucapan mereka para Hanabilah, yaqtadi, menunjukkan konsekuensi, man as-salati inda kulli qabrin, semuanya sepakat melarang salat di atas kuburan. Apakah kuburan yang dibangun ataupun yang tidak dibangun? Apakah kuburan yang dibangun masjid ataupun yang tidak dibangun masjid, tidak boleh sholat di kuburan. Wa qad taqaddama an Aliin annahu qam. Dan sudah lewat ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang berkata, la usalli fi hammamin wala 'inda qabrin, aku tidak akan salat di hammam dan di sisi kuburan. Tidak akan salat di hammam karena tempat najis, dan tidak akan salat di sisi kuburan, makhafatal madarrah, khawatir ada madarat, yaitu mengagungkan kuburan tersebut. Saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Wa ala hadza yakunu an-nahyu mutanawilan tahrimal qabri wa bina'ihi wa la tajuzu shalah fi masjid buniya fi maqbarah. Dengan ini maka larangan tersebut mencakup haramnya membangun kuburan dan haramnya sholat di kuburan. dan termasuk diharamkan la tajuzu shalah, tidak boleh salat di masjid bunia fi maqbarah, yang dibangun di atas kuburan. Sawa'un kana lahu hitan, sama saja apakah dia memiliki dinding-dinding yang toh jazu bainahu wa bainal kubur, yang menghalangi antara dia dengan kuburan, ataupun kana maksyufan, atau terbuka. Sama saja, tidak boleh salat di masjid yang dibangun di atas kuburan, apakah kuburannya terbuka seperti ini, atau kuburannya tertutup dengan dinding-dinding, tetap tidak boleh. Apakah maksyufan terbuka, atau kuburannya tertutup di dalam dinding? Ah, gitu. Sebab bangunan tersebut dibangun untuk memuliakan kuburan. Maka orang yang salat di situ selalu merasa di hatinya sedang memuliakan kuburan. Menghormati kuburan wali, kuburan orang saleh, kuburan fulan wa allan. Sehingga sama saja apakah tertutup dengan dinding atau tidak tertutup dengan dinding. Dan sudah kita jawab pertanyaan bagaimana dengan Masjid Nabawi? Karena ada kuburan Nabi, Abu Bakar dan Umar di tengahnya. Sudah kita jawab kemarin bahwa bangunan masjid sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Hanya saja karena perluasan, maka akhirnya dia seakan-akan di dalam masjid. Dan itu pun sudah diatur oleh para ulama untuk jangan menyengaja salat menghadap kamar Aisyah itu yang di dalamnya ada kuburan Nabi. Tidak boleh menyengaja. Tetapi kalau salat jamaah, maka sutrah yang dilihat sutrahnya imam, dan sutrah imam jauh di depan kuburan. Maka makmumnya, walaupun kebetulan dapat saf di belakang kamar Aisyah, tidak mengapa. Karena sutrahnya sutrah imam. Kembali kepada kita. Qala fi riwayatil Asram, dia berkata di dalam riwayat Al-Asram, idza kana al-masjidu bain al-qubur la yusalla fihi al-fariidah. Kalau masjidnya ada di tengah-tengah kuburan atau di tengah-tengah perkuburan, maka jangan salat padanya salat wajib. Fariidah cukup dijadikan sebagai tempat salat jenazah saja. Tempat salat jenazah saja. Wa in kana bainaha wa bainal masjid hajizan, kecuali kalau antara masjid itu dengan perkuburan ada tembok penghalang, rukhsa an yusalla fihi 'ala al-janaiz, maka dibolehkan salat padanya salat jenazah. Wa la yusalla fihi 'ala ghairil janaiz, dan tidak boleh mengerjakan salat selain salat jenazah. Wa dzakara hadis Abi Marsad, kemudian dibawakan hadis Abu Marsad radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tusallu ila al-qubur, jangan kalian salat menghadap ke kuburan, jangan kalian salat menghadap kepada kuburan. Berarti larangan ada dua. Ada larangan sholat di kuburan, dan ada larangan sholat menghadap kuburan. Wala yusalla fihi ala ghairil janaiz, dan tidak boleh sholat di perkuburan selain sholat jenazah. Jadi sholat jenazah boleh, sholat yang lain tidak boleh di kuburan. Walau tatabba'na wa dzakara al-hadits bi marsad, isnaduhu jayyid. Hadis Abi Marsad sanadnya bagus, jayyid. Silakan dibaca dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, juz kedua, halaman 672. Walau tatabba'na kalamal ulama, dan kalau kita menelusuri ucapan para ulama fi dalik, dalam masalah ini, lahtamala iddata awra. Kalau kita telusuri semua ucapan para ulama dalam masalah ini, niscaya akan membutuhkan sekian halaman sekian halaman. Saking banyaknya pendapat ulama yang melarang salat di kuburan kecuali salat jenazah. Fatabayyana bihadza anna al-ulama rahimahumullah bayyanu anna 'illatan nahyi ma yuaddi ilaihi dzalik. Maka jelaslah dengan ini bahwa para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menjelaskan bahwa alasan larangan salat di kuburan adalah apa yang nanti terbawa ke sana akan menyeret mereka kepada kejelekan. Apa kejelekan yang dikhawatirkan? Minal ghuluwi fiha. Pertama, ghulu, melampaui batas terhadap orang yang dikubur. Misalnya, saya cuma sholat biasa, sholat untuk Allah, masa di sisi kuburan orang sholat enggak boleh? Jangan, ini kan sholatnya untuk Allah. Maksa sholat untuk Allah, ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Asalnya lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Tiba-tiba merinding di kuburan ini sholatnya. Masya Allah, saya sholat di sini terasa lebih khusyuk, lebih dekat dengan Allah. Tiba-tiba terasa agak lain. Wah, ternyata kuburan ini berpengaruh. Nah, mulai. Mungkin karena dikubur orang soleh. Sholat lagi di sana, tiba-tiba hatinya terasa sedih, berlinang air mata. Masya Allah, memang sholat di sisi kuburan orang sholat itu istimewa, lain. Mulai dia berbeda penilaiannya, menganggap di kuburan lebih baik daripada di masjid. Jelas menyalahi hukum Allah dan Rasulnya, menyalahi ayat dan hadis. Ayat menyuruh wa antum aqifuna bil masajid, hendaklah kalian beribadah i'tikaf di masjid, sedangkan kalian menganggap di kuburan lebih baik. Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang tidak pergi ke masjid akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ternyata mereka malah datangnya ke kuburan, bukan ke masjid. Katanya di kuburan lebih mantap. Ini sudah bid'ah. Masih kemudian melanjutkan dari bid'ah mulai bergeser pada kesyirikan-kesyirikan. Mengapa? Tidak lagi memanggil Allah, tetapi memanggil orang soleh tadi, ya waliullah, wahai orang soleh, wahai habibullah, wahai syekh fulan, maulana fulan ibn fulan, aghithna aghithna, bantu kami. Walaupun asalnya cuma minta syafaat, ya syekh fulan, belalah aku nanti di sisi Allah, bantulah aku nanti di sisi Allah, dukunglah aku nanti di sisi Allah, itu sudah cukup sebagai kesyirikan. Karena dia berdoa pada selain Allah, meminta pembelaan pada selain Allah, itu sudah syirik. Apalagi kemudian melupakan Allah dan hanya orang soleh yang dipanggil, ya syekh fulan, ya wali fulan. Tapi kembali kepada kitab, kekhawatiran tadi yang menyebabkan dilarangnya sholat di kuburan, apalagi kuburan orang soleh, kuburan wali, kuburan fulan ibni fulan yang terkenal, itu khawatirnya nanti malah ghulu, mengagungkan orang mati. Wa ibadatuha min dunillah, yang akhirnya justru beribadahnya kepada yang dikubur, berdoanya kepada mayit, ya wali fulan, ya syekh fulan. Kama huwal waqi' wallahul musta'an, sebagaimana yang sudah terjadi. Wallahul musta'an, Allah lah tempat kita meminta perlindungan. Sudah terjadi apa belum? Sudah. Mereka-mereka yang datang ke kuburan para wali bukan hanya ziarah kubur yang syar'i, bukan hanya ziarah kubur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, tidak. Mereka di sana meratap, memanggil, meminta, beristighatsah, memanggil namanya, ya wali fulan, ya wali fulan. Ini sudah terjadi. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang yang masih dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وقد حدث بعض الأئمة من يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله اضطرابهم وغلظوا عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم وحجابهم وقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنت الانقياد وغيروا بها ما قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد. قال dan terjadi setelah para imam-imam. Ini setelah masanya para imam. Dari orang yang dianggap ucapan mereka, yu'taddu biqaulihim, yang dianggap ucapan mereka. Bahwa unasun, ada beberapa orang, kathura fi abwabil ilm, yang mengerti banyak tentang bab-bab ilmu tentang Allah, tetapi kathura fi abwabil ilmi billahi tirabuhum, tetapi banyak kegoncangan mereka dalam ilmu tentang Allah. Waghallaw an ma'rifati ma ba'atha Allahu bihi rasulahu. Cetakan kalian semua dengan titik ghallaw atau ada yang dengan ta? Dia cetakan kalian pakai titik enggak? Ghallaw atau ghallaw? Hah? Go semua. Ayo. Kalau ghallaw maknanya salah paham dalam mengenali apa yang Allah utus Rasulnya membawanya. Tapi kalau ghallawa, keras dalam mengenali apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya dari petunjuk ilmu, hijabuhum, berarti ghallawa memang. Fa'inya ghallawa hijabuhum. Unas, orang-orang ini terhadap ilmu Allah dan ilmu Rasulnya ghalaba hijabuhum. Hah. I'rabnya harus benar. Ghalaba, tebal dindingnya untuk bisa memahami. Berarti terhalang. Terhalang hijab. Ghalaba, mereka sangat tertebal halangannya dari mengenali apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dibawa oleh Rasulnya dari Allah tentang petunjuk dan ilmu. Ghallaba hijabuhum, didhamahkan di ba hijabu sebagai fa'il dari ghallaba. Karena tebalnya hijab, mereka tidak bisa memahami. Faqayyadu nusus al-kitab wa sunnah, akhirnya mereka mengikat, memberikan syarat-syarat pada kitab dan sunnah dengan quyudin auhanatil inqiyad, dengan ikatan-ikatan yang sangat lemahnya. Wa ghayyaru biha ma qasadahu ar-rasul, dan merubah apa yang dituju oleh Rasul, apa yang arada bihi Rasul, apa yang diinginkan oleh Rasul, apa yang dimaukan oleh Rasul, apa yang dituju oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka rubah. Oh, bukan karena khawatir disembah, bukan karena khawatir ghulu berlebihan terhadap orang soleh, bukan karena khawatir mengagung-agungkan orang mati, bukan karena khawatir penyembahan berhala, bukan, hanya karena ini dan karena itu. Mengapa dia rubah tujuan Nabi dengan yang lain? Karena kesalahpahaman, karena tebalnya hijab yang menghalangi mereka dari memahami apa yang dimaksud oleh Allah dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala ba'dhum, maka di antara mereka berkata, "An-nahyu 'anil bina' 'alal qubur yakhassu bil maqbarah al-musabbalah." Larangan untuk membangun kuburan itu khusus pada makbarah yang masih basah. Wa nahyu 'anil salati fiha, dan larangan untuk salat di atasnya, itanajjusiha, karena najisnya, bisodidil amwat, karena najisnya sodid, sodid itu cairan dari jenazah yang sudah rusak dan keluar cairan, itu disebut sodid. Al amwat, lelehan jenazah, lelehan tubuh mayat-mayat itu, lelehan daging yang membusuk dan seterusnya, itu najis. Lihat, ikhwan fillah azakumullah. Mereka menganggap bahwasanya karena itulah dilarang oleh Nabi. Jadi Nabi melarang itu karena ada lelehan jenazah, ada serpihan mayat manusia, maka tidak boleh salat di situ. Maka yang tidak boleh adalah yang masih basah. Adapun yang sudah kering tidak mengapa. Ikhwanu bidana azallahu, ini berarti jauh sekali dari al-qasad wa iradah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari tujuan Nabi, jauh dari maksud Nabi. Maksud Nabi adalah jangan besar-besarkan kuburan, maka jangan salat di sana. Jangan agung-agungkan kuburan siapapun, maka jangan salat di sana. Tidak ada kaitannya dengan najis. Kalau alasannya najis, nanti mereka akan hamparkan hamparan permadani, selesai, tidak kena najis. Nanti mereka akan membuat lantai dari keramik, dari marmer, selesai, tidak kena najis. Padahal tetap dilarang, karena urusannya bukan dengan najis. Urusannya bukan dengan masalah kering atau basah. Urusannya adalah barakallahu fikum, jangan sampai manusia mengagung-agungkan orang mati, mengagung-agungkan kuburan yang akhirnya membesarkannya, memuliakannya, yang nanti ujung-ujungnya adalah penyembahan kepada orang mati, yaitu berdoa dan meminta kepada orang mati, memanggil-manggil ya fulan padahal sudah mati. Kalau ada orang yang memanggil orang mati dengan ya syekh fulan, ya wali fulan, ya maulana fulan, artinya orang tadi meyakini orang mati tadi maha mendengar, maha mengetahui, dan maha mengabulkan doa. Iya Pak ya? Sebentar, kamu mengapa mengagungkan orang mati? Kamu yakin dia maha mendengar? Oh iya, dia maha mendengar. Kalau gak dengar, ngapain saya ngomong? Baik. Kamu kok minta? Apakah dia maha memberi? Oh iya, dia akan mengabulkan doanya. Lihat. Kalau dia tahu tidak akan mendengar dan tidak akan mengabulkan doa, enggak mungkin memanggil-manggil, enggak mungkin berdoa kepadanya. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Maka kalau ada orang yang meratap sampai menangis, ya syekh fulan, aghithna, aghithna. Makna aghithna adalah aku meratap kepadamu, tolonglah aku, tolonglah aku. Berarti orang ini meyakini orang mati tadi seperti Tuhan, seperti ilah, bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa memberikan, bisa mengabulkan doa, bisa membantu, bisa menolong. Jelas ini kesyirikan yang nyata, kesyirikan yang hakiki. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan masuki pintunya. Apa pintu kesyirikan tadi? Pintu kesyirikan tadi adalah kamu besarkan kuburannya dengan dibangun, atau kamu besarkan kuburannya dengan bikin masjid, atau kamu besarkan kuburannya dengan sholat di sana, ibadah di sana, qiraah di sana, zikir di sana. Itu membesar-besarkan kuburan. Jangan, makmurkanlah masjid. Ramaikan masjid dengan zikir, ramaikan masjid dengan salawat, ramaikan masjid dengan salat, ramaikan masjid dengan ibadah. Bukan kuburan yang diramaikan. Dan sebagian ibadah kita, kita kerjakan di rumah, agar rumah kita bercahaya. Sebab Nabi menyatakan, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Bacakanlah surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nabi menyatakan jangan jadikan seperti kuburan. Apa maknanya? Maknanya kuburan tidak dikerjakan salat di sana, tidak dibacakan Al-Baqarah di sana, enggak dibacakan Quran di sana. Jadikanlah rumah kalian bercahaya dengan salat, dengan ibadah, ini salat-salat sunnah, dengan qiraatul Quran. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sangat jelas perbedaannya. Rumah disuruh untuk dihiasi dengan ibadah, kuburan tidak. Tidak diperintahkan sama sekali. Bagaimana kalau mendoakan mereka? Doakan mereka dari manapun. Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengabulkan doa. Bagaimana kalau salawat? Salawat dari manapun. Allah akan sampaikan salawatnya kepada Nabi. Bagaimana kalau salam? Inna lillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling, yang menyampaikan salam-salam kalian kepada Rasulullah SAW. Wa ma anta wa man bisyam aw bil andalus illa sawa. Tidaklah kamu yang ada di Madinah dan mereka yang ada di Andalusia kecuali sama. Begitu mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, disampaikan oleh Allah salamnya kepada Rasulullah. Dimanapun Anda berada, bersalawatlah, berikan salam kepada Nabi, akan sampai kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Ketika salat, ketika tahiyat, kita ucapkan salam ini, disampaikan oleh Allah. Wa ma antum wa man bil andalus illa sawa. Tidaklah kalian yang di Madinah dan mereka yang di Andalusia kecuali sama. Qala, maka pendapat yang itu karena najis, tidak boleh itu kalau masih basah, karena masih basah itu masih ada lendir-lendir mayat, dan itu najis dan seterusnya. Hadza kulluhu batilun min wujuh atau li wujuhin. Alasan-alasan ini salah, batil dari berapa sisi. Kita lihat satu persatu. Sisi pertama, annahu minal qawli ala Allahi bila ilmin. Itu karena najis, karena lelehan jenazah, lelehan mayat, itu karena lendir, nanah, dan seterusnya. Itu qawlu ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena tidak ada dalilnya. Apa dalilnya? Kalau larangan tersebut karena masalah serpihan-serpihan jenazah atau lelehan-lelehan jenazah. Wa huwa haramun binasil kitab. Berbicara tanpa hujjah, berbicara agama tanpa ilmu, dilarang, haram hukumnya. Yang kedua, alasan kedua. Annama qaluhu la yaqtadi la'na fa'ilihi. Kalau hanya karena najis, tidak sampai dilaknat. Apakah ada dalil siapa yang sholat dalam keadaan denak, dalam keadaan sejadahnya najis, dilaknat oleh Allah? Ada? Orang siapa yang sholat pakaiannya najis, maka dilaknat oleh Allah? Tidak ada. Kalau karena najis, la yaqtadi la'na fa'ilihi, tidak sampai ada laknat bagi pelakunya. Wattaghlid, tidak mungkin ada larangan keras dari Nabi SAW. Wa mal mani' lahu min an yaqula. Apa yang menghalangi beliau kalau beliau berkata man shalla fi buq'atin najisah fa alaihi la'natullah? Kalau saja gara-gara najis dilaknat, Nabi bisa berkata, siapa yang salat di tempat yang najis, maka atasnya laknat Allah. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Tidak seperti itu. Bahkan Yahudi dan Nasrani lebih berhati-hati dari najis. Sampai kebablasan. Baju yang terkena najis bukan dicuci, digunting oleh mereka. Dibuang. Dilubangi. Dibuang najisnya. Tetapi di sini dikatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Masa alasannya masalah najis? Wa yalzam ala maqalahu haula, dan juga konsekuensi dari ucapan mereka, anna Nabi SAW lam yubayyin al-illah, berarti kalian menganggap Nabi tidak menerangkan alasan, sehingga kalian mencari sendiri. Begitu. Kalian menganggap bahwa Nabi tidak menerangkan alasannya, sehingga kalian mencari sendiri, mungkin karena najis. Begitu. Nabi tidak membiarkan umatnya dalam keadaan bingung. Nabi tidak membiarkan mereka tanpa penjelasan. Wa halal ummah fi bayaniha. Nabi tidak membiarkan umat, dan Nabi mengarahkan mereka dengan penjelasan-penjelasan. Alaman yaji'u ba'dahu, yaitu dengan orang-orang yang datang setelah Nabi, wa ba'dal qurunil mufaddalah wal a'immah, dan juga orang-orang yang datang dari setelah generasi yang terbaik, setelah sahabat, setelah tabi'in, setelah tabi'it tabi'in. Apakah Nabi membiarkan mereka bingung? Alasannya apa ya? Tidak. Nabi jelaskan dengan sangat jelas. Karena hadisnya bukan satu. Ada kalimat dilaknat orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ada larangan jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Ada larangan wa inni anhakum an dalik, aku melarang kalian dari yang demikian. Dan ada lagi larangan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat atau sebagai berhala yang disembah. Bukankah itu alasan? La taj'al qabri watanan yu'bad. La taj'al qabri watanan yu'bad. Jelas apa enggak jelas itu alasan? Sangat jelas. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Dan ada lagi, jangan jadikan kuburanku sebagai id. Apa id? Hari raya. Bukan, bukan hari raya. Amalan hari raya. Bukan, bukan amalan hari raya. Kumpulan manusia. Saya jawab, tiga-tiganya benar. Id adalah yaumun yaud, hari yang berulang. Wa'id adalah fi'il khas fihi. Wa'id adalah jam'un nas fihi. Kalau ada tiga ini, maka itulah id. Satu, hari yang berulang. Setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan. Maka Jumat berulang tiap pekan. Ada ibadah khusus di dalamnya, sholat Jumat. Dan ada kumpulan manusia di masjid. Maka itu id, hari raya. Per pekan adalah hari Jumat. Maka kalau ada hari yang berulang, kemudian ada perbuatan khusus di sana, dan ada keramaian manusia, maka itu id. Nabi menyatakan, jangan jadikan kuburanku qabri watanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Berkumpul di sana setiap Jumat Kliwon. Berkumpul di sana setiap Haul. Berkumpul di sana setiap hari ini, setiap hari itu. Itu hari berulang. Dan ada acara di sana. Membaca ini, membaca ini, membaca ini. Dan ada yang ketiga, kumpulan manusia di sana. Ramai seperti pasar malam. Nabi melarang, jangan jadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Berarti barakallahu fikum, larangan untuk sholat di kuburan, larangan untuk ibadah di kuburan, alasannya ini. Nanti lama-lama akan menjadi wasanan tu'bad. Lama-kelamaan makbarah akan menjadi berhala yang disembah. Lama-kelamaan akan menjadi tempat perayaan, tempat id, tempat berkumpulnya manusia. Masjid sepi, kuburan ramai. Na'udzubillahi min dzalik. Maka, kata siapa? Rasulullah SAW melarang tapi enggak menyebutkan alasannya. Sehingga kalian berpikir sendiri, oh mungkin karena najis. Nabi menjelaskan alasannya. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Jangan jadikan sebagai Eid, tempat keramaian, perayaan dan seterusnya. Dan jangan jadikan sebagai wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Kembali kepada kita. Alasan berikutnya, wahada batilun qat'an aqlan wa syar'an. Maka siapa yang menganggap Nabi tidak menjelaskan, Nabi membiarkan mereka bingung alasannya apa ya enggak boleh sholat di kuburan, siapa yang mengira begitu, batilun qat'an aqlan wa syar'an, maka itu batil secara tegas, secara akal dan secara syar'i. Secara akal, Nabi tidak mungkin membiarkan mengikutnya bingung, pasti akan dijelaskan. Apa kaidahnya? Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan padahal dibutuhkan itu tidak mungkin. Ini Nabi menunda penjelasan padahal sangat dibutuhkan, tidak mungkin. Pasti dijelaskan. Secara syar'i ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kulla syai, segala sesuatu. Tidak mungkin ada yang disembunyikan. Lama yalzamu alaihi min anna ar-rasul ajiza anil bayan. Karena konsekuensinya berarti mereka menuduh Rasulullah SAW tidak mampu menjelaskan. Atau tidak menjelaskan. Atau tidak mau menjelaskan. Astagfirullah. Apa maknanya kalau tidak mau menjelaskan? Khianat. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW khianat. Au qassara fil balagh. Atau berarti menganggap Nabi tidak lengkap dalam menjelaskan. Wa hadza min athalil batil. Ini adalah sebatil-batil kebatilan. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ballaghal balaghal mubin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas. Wa qudratuhu fil bayani fawqa qudrati kulli ahad. Dan kemampuan beliau untuk menjelaskan di atas kemampuan siapapun. Kemampuan beliau untuk menjelaskan di atas kemampuan siapapun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faidha batalan lazim, batalan malzum. Kalau konsekuensinya batil, maka malzumnya pun batil. Kalau kalian menganggap Nabi tidak menjelaskan, konsekuensinya begini, begini, begini. Konsekuensinya batil. Berarti ucapan tadi juga batil. Nabi tidak menjelaskan. Batil. Nabi benar-benar menjelaskan. Dan beliau addal amanah. Wa nasahal ummah. Beliau menyampaikan amanah. Beliau menasehati umat. Beliau menjelaskan dengan balaghul mubin. Dengan penjelasan yang nyata dan sangat jelas. Wa yuqalu aydan. Dan dikatakan juga. هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. Dikatakan juga bahwa laknat ini, kerasnya larangan ini, ancaman yang keras ini pada orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Kuburan para Nabi dijadikan sebagai masjid, dilarang keras. Padahal kuburan para Nabi. Bukankah kuburan para Nabi tidak najis? Bukankah Nabi akan terus terjaga utuh, tidak hancur jenazahnya? Waja'a fi ba'din nusus. Telah datang dalam berbagai macam nas-nas. Ma ya'ummul anbiya'a wa ghairihim. Yang mencakup larangan terhadap kuburan para Nabi ataupun yang bukan Nabi. Walau kanat hadhihi hiyal illah, kalau saja alasannya adalah itu, maksudnya najis tadi, lakanat muntafiyatan fi kuburil anbiya, maka niscaya itu tidak ada pada kuburan para nabi. Kalau alasannya najis, maka sesungguhnya tidak ada najis itu pada kuburan nabi. Nabi manapun al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Limadha? Likauni ajsadihim horiyatan. Karena jasad-jasad mereka tetap segar. Horiyah, segar, tidak hancur, tidak membusuk, tidak rusak. La yakunu laha sadidun. tidak ada lelehan, tidak ada nanah, tidak ada serpihan, enggak ada sesuatu yang najis yang yamna anil salah inda kuburihim, tidak ada kotoran najis yang menghalangi sholat di sisi kuburannya. Iya kan, kuburan para nabi tidak najis. Fa idza kana an-nahyu an ittikadil masajid inda al-qubur, kalau larangan menjadikan masjid di kuburan-kuburan para nabi, dan larangan itu dimulai dengan larangan kuburan para nabi dan kuburan orang saleh berikutnya, ulima annal illah, maka diketahui bahwa illatnya bukan najasah, karena kuburan nabi pun tidak boleh jadikan tempat salat, karena kuburan orang saleh para wali juga tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah, padahal kuburan nabi bersih terjaga karena jasadnya tidak hancur, tetap serga, tetap segar. Demikian pula para aulia, para wali. Ulima annal illah ma dzakarahu haula'il ulama, maka jelaslah bahwa alasannya adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, yaitu menutup pintu kejelekan, khawatir membesarkan kuburan, khawatir mengagungkan orang mati, khawatir akhirnya menjadi sesembahan sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, jangan jadikan kuburanku wasanan du'bad, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah, jangan jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat pertemuan, tempat keramaian, tempat ibadah dan seterusnya. Walhamdulillahi ala zuhuril hujjah, alhamdulillah atas tegaknya hujjah. Wa bayanil mahajjah, alhamdulillah atas tegaknya hujjah dan jelasnya mahajjah. Mahajjah adalah jalan. Bayan al mahajjah ay bayanut tariq, jelasnya jalan. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza, alhamdulillah yang telah memberikan petunjuk kepada kita ke dalam jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kita enggak akan terbimbing dalam hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.